Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki bab yang baru. Berkata muallif kitab Tauhid, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babun minas syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang dan benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menghilangkan bala atau menangkalnya. Inilah bab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah ta'ala. Dan bab ini termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam kitab Tauhid. Memahami bab ini insyaallah ta'ala akan sangat membantu kita untuk memahami hakikat Tauhid dan mengenal hakikat kesyirikan serta berusaha menjauhi kesyirikan tersebut. Babun minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima, menggunakan gelang atau benang atau selainnya. Liraf'il bala au daf'ihi, untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Beliau rahimahullahu ta'ala menuliskan di dalam bab ini beberapa dalil. Yang pertama dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi, katakanlah, terangkan kepadaku, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, terangkan kepadaku apa yang kalian sembah atau kalian seru atau kalian berdoa kepadanya selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, apakah jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menimpakan kemudaratan kepadaku, bisakah mereka menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah menginginkan untuk menganugerahkan rahmat kepadaku, apakah yang kalian sembah selain Allah mampu untuk menahan rahmatnya? Ini pertanyaan untuk mengingkari. Artinya mereka tidak mampu. Qul hasbi Allah. Katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Berkata Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kecocokan bab ini dengan kitab at-tauhid. Annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudadu at-tauhida. Bahwasannya di dalam bab ini terkandung penyebutan di antara perkara yang berlawanan dengan tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Iya. Ini yang terkandung di dalam bab ini. Inilah kecocokannya dengan kitab tauhid. Di dalam bab ini disebutkan di antara bentuk kesyirikan yang harus dijauhi agar seseorang dapat mentauhidkan Allah. Karena siapa yang melakukan syirik, berarti dia bukan orang yang bertauhid. Wa huwa iltimasu raf'id dur aw daf'ihi min ghairillah. Kesyirikan yang dimaksudkan di sini adalah mencari penghilang suatu bahaya atau penangkalnya dari selain Allah. Litahdiri minhu. Disebutkan di sini untuk apa? Untuk mengingatkan bahayanya. Fa inna tauhida yu'rafu bididdih. Karena tauhid itu dapat diketahui dengan lawannya, yaitu dengan syirik. Sebagaimana dikatakan, wa bididdihi tatabayyanul asya. Dan dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Iya. Masih kurang jelas apa itu manis, maka coba cicipi yang pahit, biar jelas apa itu yang manis. Maka dengan mengenal kesyirikan, kita juga dapat mengetahui tauhid. Baik. Kemudian makna ucapan beliau, minasyirki, termasuk kesyirikan. Min di sini adalah taba'idiyah, menunjukkan sebagian, yakni sebagian bentuk kesyirikan. Ay minasyirkil akbar. Dan kesyirikan yang dimaksudkan di sini, kata Syekh, adalah termasuk syirik besar. Ini taqada anna hadhihi al-asya'a tanfa'u aw tadurru bidzatiha. Jika seseorang meyakini bahwa segala sesuatu ini, yaitu gelang, benang dan semisalnya yang dikenakan oleh seseorang, itu dapat memberi manfaat atau menimpakan mudarat dengan sendirinya, maka ini syirik besar. Aw minasyirkil asghar, ini taqada annaha sababun linnaf'i waddur. Atau bisa jadi termasuk syirik kecil apabila seseorang yang mengenakannya atau dia memiliki keyakinan, walaupun dia tidak mengenakannya, tapi dia memiliki keyakinan bahwasannya gelang, benang dan semisalnya merupakan sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dan dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi manfaat dan menolak mudarat. Tetapi dia yakini juga gelang-gelang, benang-benang yang dia kenakan atau dikenakan oleh orang lain adalah sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan, maka ini termasuk kategori syirik kecil. Iya. Jadi dalam dua keadaan ini, menggunakan jimat, apakah terbuat dari gelang, benang dan semisalnya, dengan keyakinan jimat tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan, maka tidak dibolehkan. Dalam segala keadaan tidak dibolehkan. Hanya saja tingkatannya berbeda. Kalau dia meyakini benda tersebut atau jimat tersebut bisa memberi manfaat atau menolak mudarat dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak mudarat, sedang jimat itu hanya sebab, maka itu adalah termasuk kategori syirik kecil. Pertanyaannya, kenapa dikatakan syirik kecil? Jawabannya adalah karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menghukumi atau menetapkan benda tersebut sebagai sebab. Iya. Ini sisi kenapa dihukumi syirik kecil. Padahal dia sudah yakin Allah yang memberi manfaat dan menolak mudarat, ataupun yang menimpakan mudarat. Iya. Tetapi tetap dihukumi syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Karena seorang mukmin harus mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab. Hanya Allah yang berhak menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Oleh karena itu, di dalam bab ini terdapat penjelasan yang sangat urgen sekali terkait dengan sebab. Kesyirikan di dalam sebab. Kaidah di dalam bab ini, kullu man athbata lillahi sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad asyraka billah. Ini kaidah penting untuk memahami bab ini. Sebab di dalam bab ini beliau hanya memberikan contoh. Kalau kita memahami kaidahnya, maka kita dapat memahami banyak permasalahan yang terkait dengannya. Iya. Kaidahnya adalah kullu man asbata lillahi sababan. Setiap orang yang menetapkan bagi Allah suatu sebab. Lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyyan wala qadariyan. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebuah sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Faqad asyraka billah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maksudnya apa? Setiap orang yang meyakini sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kesembuhan? Sebab keselamatan? Sebab kesehatan? Sebab terhindar dari mara bahaya? Maka, jika ternyata Allah tidak menentukan hal itu sebagai sebab, berarti dia telah menyekutukan Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah. Contohnya, sebuah batu misalkan. Entah dia dapat dari mana, apakah dari kuburan tertentu, atau dari tanah suci, atau cuma nemu di jalan. Iya, Kemudian dia yakini batu ini dapat melindunginya dari bahaya. Dapat melindunginya dari bahaya. Atau menghilangkan penyakitnya. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan batu itu sebagai sebab. Baik sebab syar'i maupun sebab qadari. Apakah keyakinannya terhadap batu itu syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Kalau dia yakini batu itu mampu memberi manfaat atau melindunginya dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Tetapi kalau dia yakini batu itu hanya sebab, Allah yang melindungi, Allah yang memberi manfaat, maka itu syirik kecil. Sama saja, dia enggak bisa lepas. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan sebab syar'i dan sebab qadari? Ini kaidah-kaidah perlu dicatat karena tidak dijelaskan secara detail oleh Asy-Syaikh di dalam kitab Al-Mulakhas, namun dijelaskan para ulama yang lainnya. Yang dimaksud dengan sebab syar'i, contohnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Itu yang disebut dengan sebab syar'i. Al-Quranul Karim, membaca surat Al-Fatihah, ini adalah sebab kesembuhan secara syar'i. Dari mana kita ketahui? Dari banyak dalil yang menunjukkan Al-Fatihah itu adalah obat. Bahkan Al-Quran seluruhnya adalah obat. Fihi syifa, di dalamnya ada kesembuhan. Sehingga pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa dalam Al-Quran tidak ada pembicaraan tentang pengobatan atau kedokteran secara khusus. Kata Syekh, karena Al-Quran seluruhnya adalah obat. Al-Quran seluruhnya adalah obat. Iya. Ini contoh sebab syar'i. Contoh sebab qadari. Dengan contoh menjadi jelas ya, apa yang dimaksud. Contoh sebab qadari itu apa? Obat-obatan yang biasa kita minum. Yang diketahui dengan percobaan. Atau penelitian ilmiah. Misalkan madu. Atau habbatus sauda. Atau paracetamol. Dan obat-obatan yang lainnya. Iya. Ini diketahui dengan apa? At-tajarub, percobaan. Atau penelitian yang ilmiah. Misalkan setelah diteliti, dia mengandung zat ini dan itu, berarti dia berdampak pada pengobatan penyakit ini dan itu. Iya. Jadi, dari sini pula kita dapat mengetahui, ada dua jalan untuk mengenal sesuatu itu sebagai sebab. Kapan kita boleh meyakini sesuatu itu sebagai sebab? Dua jalan, dua cara. Yang pertama, melalui dalil syar'i, yaitu Al-Quran was sunnah. Contohnya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, ataupun habbatus sauda, madu, itu kan semuanya ada dalil-dalilnya yang menunjukkan semua itu adalah sebab kesembuhan. Iya. Yang kedua, dengan jalan percobaan ataupun penelitian ilmiah. Ini dua jalan untuk menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, seorang yang menganggap sesuatu sebagai sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menimpakan bahaya atau menghilangkan atau menolak bahaya tersebut, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. apabila ternyata hal itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Dan kesyirikan di sini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam syarah beliau menyebutkan bahwasannya di dalam perkara sebab ini seseorang harus mengenal tiga perkara. Di dalam memahami sebab, seseorang harus mengenal tiga perkara. Yang pertama adalah tidak menganggap atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali apabila sudah jelas dia merupakan sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Ini yang pertama. Tidak boleh kita meyakini sesuatu sebagai sebab kecuali setelah jelas bahwa ia merupakan sebab, baik syar'i maupun qadari. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala seseorang mengambil sebab, janganlah dia bergantung kepada sebab tersebut, tetapi hendaklah dia bergantung kepada Allah sebagai musabbib wa muqaddir, yang menciptakan sebab dan menentukannya. Iya. Ini yang kedua. Ini sifat orang yang bertauhid tatkala dia mengambil sebab. Dia tetap minum obat misalkan kalau dia sakit. Itu berarti dia mengambil sebab. Tetapi dia tidak bergantung kepada obat tersebut, namun dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, hendaklah dia pahami dengan baik bahwa sebab-sebab itu meskipun besar, meskipun kuat, maka tetap saja dia terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar darinya. Artinya apa? Walaupun sudah terbukti orang mencoba sebelumnya obat itu masya Allah manjur banget, iya, atau sudah diteliti dia bisa menghancurkan virus ini dan virus itu, tetapi kalau Allah tidak menghendaki kesembuhan, sama saja orang itu belum akan sembuh. Assalamualaikum. Tetap kita yakini dia tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang ketiga. Inilah tiga perkara penting bagaimana sikap seorang mukmin tatkala mengambil sebab. Baik. Dan manusia di dalam sebab menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yang mengingkari sebab. Mengingkari adanya sebab. Mereka ini adalah golongan yang mengingkari hikmah Allah. Allah menciptakan di dunia ini sebab dan akibat. Dan itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah golongan Jabriyah dan Asy'ariyah. Golongan yang kedua sebaliknya, yang gulu di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Nah, inilah yang kita bicarakan di dalam bab ini. Orang-orang yang gulu. Iya. Di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Ya. Nemu batu di mana? Kuburan syuhada Uhud. Disimpan terus, dianggap sebagai sebab kesembuhan. Iya. Bahkan ada yang sampai berani menggunting kiswah Ka'bah. Iya. Ini pembahasan yang termasuk di dalamnya. Mereka ini dari kalangan siapa? Al-Khurafiyin. Orang-orang yang percaya kepada khurafat dari kalangan Sufiyah dan selain mereka. Iya. Dan golongan yang ketiga adalah yang meyakini adanya sebab serta pengaruhnya. Tetapi mereka tidak menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, kecuali apabila Allah menetapkannya, apakah itu sebab secara syar'i maupun sebab kauni. Inilah Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Baik, ini pengantar penting di dalam memahami bab ini. Dan apa yang saya jelaskan barusan ini, dalilnya adalah dalil yang pertama di dalam bab ini, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Penjelasannya dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Baik, kita masuk pada penjelasan kosakata yang ada dalam ayat, atau sebelumnya yang ada di dalam judul bab. Qala al-halqah, yang dimaksud dengan al-halqah, gelang, kullu syai'in mustadir, segala sesuatu yang melingkar. Artinya enggak sebatas gelang sebetulnya, bisa juga kalung, iya, cincin dan semisalnya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya, min kulli ma yulbasu aw yu'allaq li hadzal gharb, yaitu maksudnya segala sesuatu yang dikenakan atau digantungkan untuk tujuan ini. Apa saja yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan mengangkat bala atau mencegahnya. Raf'ul bala, mengangkat bala, maknanya adalah izalatuhu ba'da nuzulih, menghilangkannya setelah tertimpa. Daf wa daf'uhu, adapun menolaknya, man'uhu qabla nuzulih, mencegahnya sebelum tertimpa. Afara'aitum, nah ini masuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitum. Afara'aitum maknanya adalah akhbiruni, kabarkan kepadaku atau terangkan kepadaku. Ma tad'una, apa yang kalian seru, maknanya adalah tas'alunahu jalbal khair wa daf'ad dur, yang kalian minta kepadanya untuk meraih kebaikan atau dan menolak kemudaratan. Min dunillah, selain Allah, ghairuhu minal andad wal aliha, yaitu selain Allah dari al andad, tandingan-tandingan bagi Allah, dan aliha, sesembahan-sesembahan lain selainnya. Bidurrin, menimpakan kemudaratan. Kemudaratan yang dimaksud di sini adalah bimaradin au faqrin au bala'in au syiddatin, seperti penyakit, kefakiran, bala, yaitu musibah atau syiddah, sesuatu yang menyusahkan. Hal hunna kasyifatu durri, apakah berhala-berhala tersebut mampu menghilangkan bahaya itu? Aila taqdiru ala dhalik, maknanya adalah mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi ini bukan pertanyaan, ini pengingkaran. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari, bukan untuk minta jawaban. Birahmatin, rahmat yang Allah berikan kepadaku, ay bisihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala'in, maksudnya adalah seperti kesehatan, keselamatan, kebaikan, atau diangkatnya bala. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah, ay Allahu kafini, maksudnya adalah Allah yang mencukupi aku, wa kafi man tawakkala alaih, dan mencukupi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Inilah makna kosakata di dalam judul bab dan di dalam ayat. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat ini secara global. Ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyas'al al-musyrikina su'ala inkarin an asnamihimul lati ya'budunaha ma Allah. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan untuk mengingkari tentang patung-patung yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau bersama dengan penyembahan mereka terhadap Allah. Hal takdiru ala naf'i wad-dur, apakah patung-patung tersebut mampu memberi manfaat atau menimpakan bahaya? Fala budda ayya'tarifu bi'ajziha an dhalik, maka tidak bisa tidak mereka mesti mengakui patung-patung tersebut tidak mampu memberi manfaat, tidak pula menimpakan bahaya. Iya, mereka sadar hal itu. Fa idza kana kadzalik batulat ibadatuha min dunillah. Maka apabila keadaannya demikian, menjadi batillah atau jelas kebatilannya penyembahan mereka kepada patung-patung tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya penyembahan kepada selain Allah, karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu pula menimpakan bahaya ataupun menghilangkan bahaya tersebut. Munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, anna fiha dalilan ala butlani syirk, bahwasannya di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Walubsul halqati wal khayti min dzalik, dan mengenakan gelang, demikian pula benang, termasuk kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menghilangkan mudarat. La yakshifud dur wa la yamna'u min. Tidak menghilangkan mudarat dan tidak bisa menangkalnya. Iya. Jadi di sini penulis kitab Tauhid mengkiaskan, iya, mengkiaskan apa yang dilakukan kaum musyrikin di masa jahiliyah, yaitu menyembah patung-patung, menyembah berhala. Padahal berhala-berhala mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak bisa pula menghilangkan bahaya. Maka tatkala kita mempercayai ada suatu benda yang bisa memberi manfaat kepada kita atau menghilangkan bahaya, kalau begitu tidak ada bedanya keyakinan kita dengan keyakinan kaum musyrikin di masa jahiliyah dahulu. Makanya sering kita ingatkan, kesyirikan kaum musyrikin itu tidak satu bentuk. Iya. Sujudnya mereka kepada berhala itu adalah kesyirikan. Demikian pula keyakinan mereka, berhala-berhala mereka dapat memberi manfaat atau menolak mudarat, itu juga kesyirikan. Iya. Jadi beliau mengkiaskan apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bahkan sampai hari ini, percaya dengan benda-benda tertentu bisa menghilangkan bahaya atau mencegah bahaya tersebut, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa jahiliyah. Iya. Adapun dalil-dalil yang lebih tegas, insyaallah taala akan datang pada hadis-hadis setelahnya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kaidah memahami sebab itu tadi. Berhala-berhala tersebut bukan sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala ataupun menghilangkan bala. Maka seperti kaidah yang kita sebutkan tadi, segala sesuatu yang bukan merupakan sebab lalu kita menganggapnya sebagai sebab, maka berarti naudzubillah kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya memberi manfaat, menimpakan mudarat atau menolak dan mencegah mudarat itu atau menghilangkannya, itu semua min khasaisillahi azza wa jalla, termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali definisi syirik. Syirik itu apa? Taswiyatullahi bighairillahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka di sini sisi kesyirikannya. Tatkala seseorang meyakini sesuatu dapat memberi manfaat atau menolak mudarat selain Allah, berarti dia telah menyamakan sesuatu tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, butlanu syirik li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku darran wala naf'an li'abidihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Sebab segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak mampu untuk menimpakan bahaya, tidak pula memberi manfaat kepada yang menyembahnya. Makanya orang yang menyembah selain Allah adalah sebodoh-bodohnya makhluk, sehina-hinanya makhluk. Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak pula menimpakan bahaya. Sementara dia meninggalkan Allah yang maha mampu memberi manfaat kepadanya, mencurahkan berbagai macam kenikmatan, dan juga maha mampu untuk mengazabnya. Iya. Dari sini kita dapat memahami orang yang melakukan syirik itu adalah sebodoh-bodohnya makhluk. Pelajaran yang kedua, at-tahdzir min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'id durr. Peringatan dari menggunakan gelang dan benang dan semisalnya untuk meraih manfaat atau menolak mudarat, li'annahu syirkun min jinsi mayuradu minal asnam. Sebab hal itu adalah syirik, persis seperti apa yang diinginkan dari patung-patung itu. Jadi kesyirikannya sama seperti yang dilakukan atau diinginkan oleh kaum musyrikin dari patung-patung mereka, padahal patung-patung mereka tidak mampu untuk melakukannya. Baik. Jadi kias ya, beliau mengkiaskan. Pelajaran yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li'ibtali syirk. Disyariatkan untuk berdialog dengan kaum musyrikin dalam rangka membatilkan kesyirikan mereka. Artinya diajak mereka berpikir pakai akal yang sehat. Iya. Dan dengan dalil-dalil syar'i kita jelaskan kepada mereka bahwa kesyirikan yang kamu lakukan itu sangat bodoh sekali. Kalau dia masih punya akal dan dia gunakan akal sehatnya, maka insyaallah ta'ala dia akan sadar dari kesalahannya. Iya. Maka yang disyariatkan, ini yang terkandung dalam ayat ini. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum musyrikin agar mereka menggunakan akal sehat mereka. Bahwa patung-patung yang mereka sembah tersebut tidak bisa mencegah suatu bahaya apabila Allah mau menimpakannya kepada seseorang. Atau mencegah satu rahmat apabila Allah mau memberikannya kepada seseorang. Iya. Maka tidak patut disembah. Pelajaran yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allahi wahdah wa tahwidil umur kulliha ilaih. Wajibnya bergantung kepada Allah yang satu saja dan menyerahkan urusan-urusan kepadanya, urusan-urusan seluruhnya kepadanya. Dan inilah sumber kekuatan. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya, inilah yang diucapkan seseorang seperti Allah perintahkan di sini, kul hasbi Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Katakan, cukup bagiku Allah. Ini adalah doa yang sangat agung untuk menyandarkan urusan kepada Allah. Terlebih ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit. Inilah yang diucapkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau akan dilemparkan ke dalam api. Apa kata beliau? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal. Dan ini pula yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala mereka sudah dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan gabungan seluruh kaum musyrikin, dan dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal. Inilah kekuatan seorang muslim. Maka dikatakan para ulama ussalaf, orang yang terkuat di dunia ini adalah yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terkuat. Orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah an Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Lalu Rasulullah sallam bersabda, apa ini? Beliau bertanya, apa ini? Qala minal wahinah. Orang itu mengatakan, ini adalah termasuk al-wahinah, pencegah atau penghilang penyakit yang menimpa tangan seseorang. Faqala inzi'ha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskan itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan atau penyakit. Tambah penyakit saja. Fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau engkau mati dan gelang itu masih bersamamu atau kamu masih mengenakannya, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, waliyatu billah. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad tidak apa-apa padanya. Artinya sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaut. Demikian pula disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Baik. Inilah hadis yang kedua di dalam bab ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau, Imran, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, huwa Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf Al-Khuzai. Beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuzai, sahabiyun ibn sahabi. Beliau adalah seorang sahabat, anak seorang sahabat. Jadi beliau dan bapaknya adalah sahabat. Aslama ama Khaybar. Beliau masuk Islam pada hari peperangan Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriah di kota Basrah. Masuk Islam pada hari peperangan Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Baik. Ini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi?" Apa ini? Istifhamu ingkarin. Kata Syekh, ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, bukan untuk mencari tahu. Walaupun sebagian ulama mengatakan memang ini pertanyaan untuk mencari tahu, bukan mengingkari. Dan itu yang lebih tepat insyaallah taala, pertanyaan untuk mencari tahu. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ada dua kemungkinan. Pertanyaan ma hadhihi, apa gelang ini? Bisa jadi Nabi SAW untuk mengingkari atau memang mau cari tahu dulu. Apa keyakinanmu terhadap gelang ini? Al-wahina nau'un minal marad yusibul yad. Al-wahina itu adalah sejenis penyakit yang menimpa tangan. Maka dia pakai gelang untuk menghilangkan atau menangkal penyakit tersebut. Kata Nabi SAW, inzi'ha, lepaskan itu. Maknanya adalah, itrahha, buang benda itu, gelang itu. Wan naz'u huwal jazbu biquwah. Dan naz'u di sini, makna lepaskan, yakni tarik dengan kuat. Iya. Jadi maksudnya, seperti orang memang betul-betul marah, enggak senang dengan, apa namanya, kesyirikan ini. Wahnan, do'fan. Wahnan, maknanya adalah kelemahan. Iya. Ma'aflahta, engkau tidak akan beruntung. Al-falah, keberuntungan yang dimaksud di sini adalah al-fawz wadzufur wassa'adah. Yaitu kesuksesan, kemenangan, dan kebahagiaan. Engkau tidak akan mendapatinya selama-lamanya kalau engkau menggunakan gelang tersebut. Al-ma'nal ijmali lil hadis. makna hadis ini secara global. Yadhkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma mawqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya, menyebutkan kepada kita sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerangi kesyirikan dan membersihkan manusia dari kesyirikan tersebut. Inilah di antara teladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat kesyirikan? Dia tidak diam saja. Berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Iya. Dzalikal mauqif, sifat tersebut adalah atau sikap tersebut adalah annahu absara rajulan labisan halqatan masnu'atan minas sufur. Bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Dalam riwayat yang lain, seseorang di sini adalah Imran bin Husain itu sendiri. Fasalahu anil hamil lahu an lubsihi. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, kenapa dia menggunakan gelang tersebut? Fa'ajabar rajulu annahu labisaha lita'simahu minal alam. Maka orang itu menjawab bahwa ia mengenakan gelang tersebut untuk melindunginya dari penyakit. Fa'amarahu bil mubadarah bitarhiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk segera membuangnya. Jangan ditunda-tunda lagi, segera. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan beliau mengabarkan kepadanya bahwa gelang itu tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, bahkan justru membahayakannya. Wa annaha tazidu da' alladhi labisat aw lubisat min ajlihi. Dan bahwasannya gelang itu hanya menambah penyakit yang dikenakan untuk menyembuhkannya. Justru hanya menambah penyakit. Dan penyakit di sini bisa jadi penyakit psikis, bisa juga penyakit fisik. Penyakit psikisnya apa? Kelemahan, kesyirikan. Bergantungnya dia kepada benda yang tidak ada manfaat itu. Tidak bergantung kepada Allah. Itu semua penyakit. Dan lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Adapun penyakit fisik, maka bisa jadi bertambah padanya karena Allah menimpakan azab kepadanya disebabkan kesyirikan yang dia lakukan tersebut. Iya. Wa adamu min dhalik law istamarrat alaihi ilal wafat hurimal falah fil akhirati aidan. Dan kata beliau, yang lebih besar daripada itu, apabila gelang itu masih terus ia kenakan sampai wafatnya, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Iya. Ini lebih besar bahayanya dibanding penyakitnya di dunia yang tidak sembuh-sembuh. Jadi dia mendapatkan bahaya dunia dan akhirat. Penyakitnya semakin parah. Dan di akhirat kelak, na'udzubillah, dia tidak akan meraih keberuntungan sedikit pun. Artinya, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Iya. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqah lidaf'il bala. Bahwasanya hadis ini menunjukkan larangan mengenakan gelang untuk menolak bala. Li'anna dzalika minasyirki almunafilil falah. Sebab perbuatan itu termasuk kesyirikan yang menafikan keberuntungan. Seseorang tidak akan mendapatkan keberuntungan, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak apabila dia melakukan syirik tersebut. Iya. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk syirik. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, anna lubsal halqah wa ghairiha lil i'tisami biha minal amrad minasyirk. Bahwasannya mengenakan gelang dan selainnya apa saja untuk melindungi diri dari berbagai penyakit adalah termasuk syirik. Adalah termasuk syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Ya Pak? Tergantung. Iya. Yang tidur tadi harus perhatikan lagi nih. Syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinannya. Iya. Tergantung keyakinannya. Kapan dihukumi syirik besar? Ya Bukhari. Kapan dihukumi syirik besar? Hah? Bahwasanya itu sebab itu yang menolak dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan diyakini syirik kecil? Dia yakini Allah yang menolak penyakit itu dan itu hanya sebagai sebab. Iya, dua-duanya syirik, enggak bisa lepas. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Baik. Pelajaran yang kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram. Di dalam hadis ini terkandung larangan berobat dengan yang haram. Artinya apa? Mungkin saja dalam kasus lain ya, yang haram itu bisa menyembuhkan. Bukan dalam kasus ini, kalau ini menambah kelemahan, menambah penyakit. Iya. Dalam kasus lain bisa jadi ada obat yang haram menyembuhkan, tetapi tidak boleh. Tetapi tidak boleh. Iya. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, seperti orang yang kelaparan mau mati, tidak ada makanan selain daging babi misalkan. Iya. Namun hukum asalnya berobat dengan yang haram tidak dibenarkan. Iya. Pelajaran yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh, orang yang jahil. Dan ini kewajiban. Seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Iya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, harus dia ingkari kemungkaran tersebut. Dan dia mendapati orang yang jahil, mesti dia ajarkan orang yang jahil tersebut apa yang belum dia ketahui. Iya. Dan mengingkari kemungkaran sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Maksudnya dia benci dalam hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Iya. Jadi wajib mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang jahil. Ini teladan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kesyirikan adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Ini yang lebih patut untuk diingkari. Iya. Pelajaran yang keempat, dararu syirki fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Di dunia apa bahayanya? Menambah kelemahan, menambah penyakit. Iya. Dan di akhirat kelak lebih berbahaya, yaitu dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka apabila syirik besar. Pelajaran yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti meminta perincian. Meminta perincian sebelum memberikan fatwa. Iya. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, ini pertanyaan memang mau cari tahu, bukan untuk mengingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perincian terlebih dahulu sebelum memberikan hukum. Oleh karenanya dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita. Kita tidak mengingkari suatu kemungkaran sebelum kita yakin itu memang adalah kemungkaran. Iya. Banyak orang yang tergesa-gesa mengingkari suatu kemungkaran padahal setelah dia teliti bukanlah sebuah kemungkaran. Maka perlu meminta rincian. Wa'tibarul maqasid, dan menghukumi sesuai dengan maksudnya. Iya. Ya, maksudnya di sini sudah jelas, bukan dipakai untuk sekedar perhiasan misalkan, tapi ada tujuan, yaitu apa? Sebagai jimat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukuminya telah melakukan syirik. Iya. Pelajaran yang keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair. Bahwasannya syirik kecil adalah dosa terbesar. Iya. Ini pelajaran yang beliau simpulkan apabila dia tidak meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberi manfaat dengan sendirinya, Allah yang menyembuhkan sedang ia hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk melepaskannya dan menasihatinya, menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Dan lebih tegas lagi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menunjukkan syirik kecil adalah dosa terbesar. Beliau berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah dengan sumpah yang benar. Yang pertama dosa besar, dia bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya palsu, namun dia masih menyebut nama Allah, itu dosa besar. Yang kedua, sumpahnya benar namun dia sebut selain nama Allah, ini adalah syirik kecil. Maka beliau lebih senang yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Karena syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar, melebihi semua dosa-dosa besar yang lainnya. Ini pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini dipahami juga dari keumuman dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Baik. Pelajaran yang ketujuh, anna syirka la yu'zar fihi bil jahli. Bahwasanya dosa syirik itu tidak diberikan udzur padanya dengan alasan kebodohan. Maksudnya orang yang terjatuh ke dalam syirik karena tidak tahu, enggak ada udzur baginya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, ulama memberikan rincian, itu kalau dia mampu untuk belajar. Iya. Dia mampu untuk belajar. Namun dia enggak mau belajar. Sehingga karena dia tidak mau belajar itu, dia terjatuh pada kesyirikan karena kebodohannya. Apa sebab kebodohannya? Dia sendiri enggak mau belajar. Padahal sarana-sarana belajar tersedia. Ada ustaz yang boleh dia datang ke majelis taklimnya untuk belajar atau bertanya. Ada buku-buku, bahkan ada siaran radio, dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri enggak mau belajar. Sehingga karena tidak maunya dia belajar, dia jadi bodoh, dan dia jatuh kepada kesyirikan. Maka orang ini enggak ada udzur baginya. Tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur baginya maksudnya apa? Allah tidak akan memaafkannya, dan kita menghukuminya musyrik. Iya, kafir. Adapun orang yang memang dia enggak mampu belajar, tidak ada fasilitas, atau dia sudah berusaha belajar, tetapi mungkin dia belum ketemu dengan seorang pengajar yang bisa mengajarkan tauhid yang benar. Iya. Adanya tokoh-tokoh yang menyesatkan dia, itulah yang dia ketemukan. Ya. Maka orang seperti ini, dikatakan para ulama, dia diberikan udzur. Iya. Karena kejahilannya apabila dia terjatuh pada kesyirikan. Iya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan sebaliknya, justru yang zahir dari hadis ini, dia tidak diberikan udzur setelah dia tahu. Iya. Di dalam hadis ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau mati dan engkau masih mengenakan gelang itu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Nabi SAW menghukumi, kamu tidak akan beruntung. Setelah dia tahu atau belum ini syirik? Setelah tahu kan? Iya. Karena Nabi SAW sudah memerintahkan dia untuk melepaskannya. Iya. Jadi hadis ini justru sebaliknya menerangkan, setelah dia sudah tahu itu adalah syirik, dia masih mengenakannya, maka barulah dia tidak diberi udzur. Adapun kalau dia belum tahu, maka dia diberi udzur, itu pun dirinci seperti tadi, belum tahunya karena apa? Iya, karena dia enggak mau belajar, atau dia sudah berusaha namun belum sampai kepada kebenaran. Iya. Pelajaran yang ke-8, at-taghliz fil inkar ala man fa'ala syai'an minasyirk li'ajli tanfir minhu. Keras di dalam mengingkari siapa yang melakukan kesyirikan untuk membuat dia lari dari kesyirikan tersebut. Iya. Maksudnya apa? Kalau kita melihat kemungkaran itu sangat besar, perlu lebih ditekan sedikit. Iya. Lebih ditekan, menjelaskan bahayanya. Iya. Jangan kita katakan sebaiknya dihindari. Iya. Katakan harus dihindari. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang ke-8. Iya. Sikap yang tegas dalam mengingkari kesyirikan. Iya. Supaya orang takut untuk berbuat syirik. Yang ke-8. Baik. Jadi kata Syekh, pelajaran yang ke-8 yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keras di dalam mengingkari orang yang melakukan satu perbuatan syirik. Untuk apa? Membuat dia lari darinya. Iya. Artinya apa? Keras di sini disampaikan kepadanya peringatan Allah berupa azab Allah yang sangat keras. Itu maksudnya. Iya, bukan kita berbicara kasar padanya, bukan. Tetapi sampaikan kepadanya peringatan Allah yang sangat keras terhadap orang yang melakukan syirik sehingga dia takut. Iya. Sehingga dia takut melakukan kesyirikan tersebut. Ini sini jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu peringatan yang sangat keras. Kalau sampai kamu mati dan kamu masih mengenakan gelang itu, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Artinya kamu akan masuk neraka kekal di dalamnya. Iya. Ini luar biasa. Harus diberikan peringatan yang keras, yakni disampaikan tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Iya. Pelajaran yang ke-9, annal a'mal bil khawatim. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Iya. Tergantung pengakhirannya. Jadi kalau dia tidak taubat sampai matinya, maka berarti dia berakhir dengan su'ul khatimah. Iya. Kalau dia taubat sampai wafatnya, dia istiqamah di atas taubatnya, maka dia berakhir husnul khatimah. Walhamdulillah, inilah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terhadap dua dalil yang pertama di dalam bab ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Bismillah. Pelajaran yang ke-10 kita tambahkan dari hadis ini. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasannya sesuatu yang bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab qadari maka tidak akan bermanfaat bagi kita. Ya. Di samping itu merupakan syirikan, itu juga tidak bermanfaat bagi kita. Baik. Saat ini banyak sekali dijual benda-benda yang disebut sebagai alat kesehatan. Seperti gelang atau kristal yang terbuat dari bahan-bahan tertentu yang telah dibuktikan secara klinis. Bagaimana hukumnya menggunakan benda tersebut? Sudah kita jelaskan tadi, kalau memang terbukti secara ilmiah, penelitian yang masuk akal, ya, secara klinis dalam dunianya, dalam dunia kedokteran, maka tidak apa-apa, berarti itu sebab qadari namanya. Iya, itu adalah sebab qadari. Misalkan karena gelang itu mengandung zat atau mengandung gelombang ini dan itu, terbukti ya, bukan hanya sangkaan, memang terbukti, maka tidak apa-apa. Kalau memang terbukti seperti itu, saya juga pernah punya gelang obat nyamuk. Iya, kalau pakai gelang itu nyamuk lari insya Allah, nggak berani mendekat, karena memang di apa namanya, dilapisi dengan zat-zat yang nyamuk nggak suka menciumnya mungkin, seperti bau baygon mungkin. Iya. Baik. Nah ini sama pertanyaannya. Bagaimana dengan fenomena memakai kalung atau gelang magnet yang diyakini bisa menyehatkan dan mencegah penyakit tertentu berdasarkan data-data ilmiah yang diajukan oleh produsen gelang tersebut? Tidak apa-apa kalau memang terbukti. Iya, kalau memang terbukti hal tersebut. Baik. Bagaimana hukum memakai peci? Waduh. Baik. Penjelasan lajnah da'imah. Memakai penutup kepala itu kembali kepada adat. Kembali kepada adat, bukan syariat. Iya. Demikian pula bentuknya kembali kepada adat, bukan syariat. Iya. Dan disukai, termasuk kebaikan, kalau kaum kita biasa memakai peci, kita juga pakai peci seperti yang biasa mereka kenakan. Iya. Kalau kita misalkan menggunakan simak, ya, seperti yang biasa digunakan orang Arab, itu tidak disukai, tidak dianjurkan kalau kita pakai di Indonesia misalkan. Iya. Itu yang iya, sorban yang cuma ditaruh begitu aja. Iya. Wallahu alam. Itu fatwa lajnah da'imah. Songkok. Bagus. Songkok nasional, enggak apa-apa, bagus. Iya. Itu yang kebiasaan kaum kita. Yang bukan merupakan kekhususan orang kafir, enggak apa-apa, kecuali itu ciri khusus mereka. Iya, itu yang dilarang. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Hilyah Thalibul Ilm, beliau mengatakan, apakah yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kebiasaan kaumnya, ataukah yang disunahkan harus kita ikut persis seperti apa yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Jadi dua hal dibedakan. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, yang disunahkan adalah sikap Nabi mengikuti pakaian seperti kebiasaan kaumnya. Itu yang disunahkan. Selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Iya. Jangan menyelisihi orang kampung, sudah amalannya mereka anggap aneh, penampilan aneh-aneh lagi. Iya. Baik. Bolehkah jimat buat candaan? Misalnya orang menanyakan pakai gelang apa kamu, lalu dijawab si pemakai ini jimat, tapi sebenarnya bukan jimat. Ini menunjukkan dia tidak memahami tauhid dengan benar. Iya. Seorang yang memahami tauhid dengan benar, dia harus membenci kesyirikan, sehingga dia tidak mungkin menisbatkan kesyirikan pada dirinya. Ini yang dia lakukan sekarang. Dia menisbatkan kesyirikan itu pada dirinya. Kalau dia benci dengan kesyirikan, tidak mungkin dia mengatakan seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Hadis yang mulia ini, apa pelajaran yang bisa kita petik? Menunjukkan bencinya Rasulullah SAW kepada kesyirikan. Sehingga beliau tidak mengatakan lepaskan begitu saja. Tapi inzi'ha itu artinya lepaskan dengan keras. Ya, itu maknanya. Ini menunjukkan kebencian terhadap perbuatan syirik. Kami datang membawa anak yang sakit ke UGD. Ternyata setelah beberapa hari kemudian baru kami ketahui obat yang diminumkannya haram, berisi narkotika. Apa ini? Kodein. Bagaimana terhadap hal tersebut? Kalau memang kita tidak tahu, maka tidak ada dosa padanya. Iya. Kalau memang kita tidak tahu dia dicampur dengan narkotika yang haram, maka tidak ada dosa padanya. Kalau sudah tahu, maka minta diganti saja dengan obat yang lain. Iya. Hah? Segala narkotika, morfin, dan lain sebagainya, ilahnya adalah memabukkan atau tidak. Iya. Kalau dia memabukkan, maka hukumnya haram. Iya. Hah? Gitu ya. Iya, iya. Baik. Jika seseorang sedang sakit keras kena kanker, kemudian untuk bisa sembuh usahanya harus memakai obat-obatan karena sedang menjalani kemoterapi, sedangkan obat-obatan tersebut tidak diketahui terbuat dari hal-hal yang mengandung apa isinya. Sementara menurut ilmu kedokteran saat ini harus melakukan tindakan tersebut. Sampai saat ini obat-obatan banyak dari USA. Apa hukumnya, penjelasannya? Selama kita belum tahu, hukum asalnya adalah halal. Iya. Itu hukum asal dari obat-obatan. Selama kita belum tahu atau sekedar ada isu-isu yang belum kita yakini, dia tetap pada hukum asalnya. Karena kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ya, tidak ada masalah. Hukum asalnya obat-obatan itu, makanan dan lain sebagainya, itu hukum asalnya adalah halal. Selama belum tahu atau sudah tahu tapi belum jelas, hanya berupa isu-isu, maka dia tetap halal, boleh digunakan. Bagaimana kalau memakai gelang untuk kesehatan? Karena dalam gelang tersebut ada magnet yang bisa memperlancar peredaran darah. Ya. Apakah seperti ini juga tidak boleh? Ini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang sama. Ya. Ya. Jadi jawabannya kembali kepada kaidah tadi. Makanya perlu saya tekankan untuk memahami kaidah tersebut. Ya. Kalau dia terbukti secara syar'i atau secara qadari, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Itu aja. Sederhana. Ya. Kalau terbukti, karena ada magnetnya di situ, memperlancar darah, ya enggak apa-apa. Kalau memang terbukti. Kalau tidak, maka tidak boleh. Apakah termasuk syirik? Apabila kita berobat dengan satu dokter dan cocok dengan anak kita, sedangkan dengan dokter lain tidak cocok, dengan alasan memberikan antibiotik yang agak keras ke anak kita. Tidak termasuk syirik, selama kita meyakini dokter itu hanya sebab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menyembuhkan. Demikian pula obat yang dia berikan hanya sebab, dan Allah yang menyembuhkan. Ingat kembali tiga perkara yang disebutkan Syekh As-Sa'di tadi tentang sebab. Memakai gelang atau magnet kalung yang mengandung sesuatu dan dari marketing katanya bisa mengurangi penyakit. Ini pertanyaan yang keempat ya, yang sama. Baik. Apa hukum memakai gelang atau kalung yang dari penjelasan marketingnya mengandung sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit? Sama. Jawabannya sama. Selama itu terbukti secara ilmiah, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Seringkali dapat BC atau BB lewat BB untuk mendoakan si fulan sedang sakit. Kemudian diminta untuk membacakan mengirim Al-Fatihah. Apakah itu dibolehkan? Atau bagaimana menggunakan membaca Al-Fatihah secara syar'i? Dibedakan mengirim Al-Fatihah dan mendoakan. Mendoakan disyariatkan, adapun mengirim Al-Fatihah tidak disyariatkan. Adapun yang dimaksud Al-Fatihah sebagai sebab kesembuhan di sini adalah dengan cara meruqyah. Iya. Yakni dibacakan langsung kepada orang tersebut, bukan kita kirim setelah kita baca dari tempat yang jauh kemudian kita kirim padanya, tidak. Iya. Tapi baca langsung di depannya untuk meruqyah dia. Itu maksudnya. Iya. Apakah dengan kita percaya atau cocok pada satu dokter, apakah itu merupakan syirik kecil? Selama kita yakini dokter itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan, maka itu bukan syirik besar dan itu bukan pula syirik kecil. Iya. Dan dokter adalah sebab. Sebab apa dia? Sebab qadari. Iya. Jadi tidak termasuk syirik. Namun termasuk syirik kalau kita meyakini dokter itu yang menyembuhkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Selama kita yakin Allah yang menyembuhkan, dokter itu hanya sebab, maka itu bukan termasuk syirik. Bagaimana dengan pengobatan atau yang menggunakan media air atau raja atau tulisan, apakah itu merupakan bentuk kesyirikan? Kalau air kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka sebagian ulama membolehkan. Iya. Tapi kalau yang dia baca mantra-mantra kesyirikan, maka syirik. Iya. Adapun tulisan, maka ini tidak dibolehkan. Ini sudah kita lewati belumnya. Oh ya, belum. Ada pembahasannya ini tentang hukum jimat dengan ayat-ayat Al-Quran ditulis misalkan, kemudian dijadikan sebagai jimat. Ini ada khilaf ulama, tapi yang benar tidak dibolehkan, sebagaimana insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya lebih rinci. Tapi kalau yang dia tulis adalah mantra kesyirikan, ya jelas syirik. Iya. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah dirinci seperti apa yang kita jelaskan ini. Bagaimana dengan banyaknya alat-alat kesehatan yang menurut kesehatan mengandung gelombang-gelombang yang dapat menyembuhkan penyakit? Kalau dipakai sehari-hari, apakah ini juga termasuk bentuk kesyirikan? Ini pertanyaan yang kelima ya. Iya. Sama. Jadi kalau terbukti, enggak apa-apa. Ya, sekarang permasalahannya percaya enggak sama ucapan marketingnya ini? Iya. Jika dikasih sama orang pintar gelang dan kalung, tapi kita niatkan hanya untuk aksesoris aja, boleh enggak? Ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan, minimal dia akan membuka pintu. Minimal kalau kita menerima ucapan orang pintar, apa namanya, pemberian orang pintar itu, hakikatnya dia adalah orang bodoh, maka ini akan membuka pintu untuk mengantarkan kepada syirik. Ini di satu sisi. Di sisi lain, bisa jadi orang yang melihat kita atau mengetahui kita menerimanya, dia akan terjerumus dalam syirik. Iya. Apalagi kita dikenal rajin ke taklim atau seorang wanita pakai jilbab. Iya. Orang awam mungkin yang mengetahui, mendengar kita nerima kalung dari orang pintar, walaupun kita enggak meyakini apa-apa terhadap kalung tersebut, namun orang lain bisa menganggap bahwa apa yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat. Jadi ini tidak dibenarkan. Bagaimana status matinya seseorang yang semasa hidupnya suka pergi ke dukun atau ke gunung untuk melakukan pesugihan atau penglaris untuk usaha bisnisnya, hingga memakan tumbal anak cucunya? Apakah orang tersebut dihukumi kafir hingga akhir hayatnya? Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau dia bodoh, maka menghukuminya tergantung keadaan dirinya. Iya. Itu kalau dia bodoh. Menghukuminya tergantung keadaan dirinya. Kalau memang dia memang enggak mau belajar, iya, maka dia dihukumi kafir. Kalau dia enggak mau belajar padahal dia mampu untuk belajar. Tetapi jika memang dia tidak mampu sama sekali dan dia seorang muslim melakukan kesyirikan seperti ini, maka dia tidak dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Seperti adanya iqamatul hujjah. Menjelaskan kepadanya apa yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Kalau sudah jelaskan dan dia sudah paham penjelasannya dan dia masih melakukannya, inilah yang dihukumi sebagai orang yang kafir, menyekutukan Allah. Iya. Bagaimana dengan gelang-gelang putih yang dipercaya mengandung magnet untuk mengurangi tekanan darah tinggi, memperlancar peredaran darah dan lain-lain? Apakah juga termasuk syirik? Not, gelang-gelang ini marak diperjualbelikan hingga mencapai jutaan dan kabarnya sudah teruji secara ilmiah. Iya. Sama ya jawabannya, ya. Intinya kalau terbukti secara ilmiah, iya, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Bagaimana hukum safar seorang akhwat yang sedang belajar menuntut ilmu di satu pondok pesantren tanpa mahramnya? Kalau dibolehkan untuk menuntut ilmu. Mengapa untuk akhwat yang untuk berpergian safar untuk umrah dan haji pergi ke rumah saudara di luar kota tanpa mahram tidak diperbolehkan? Mohon penjelasan antara perbedaannya mengingat banyak sekali anak-anak akhwat yang juga belajar di pondok pesantren tanpa mahram. Semua perjalanan tanpa mahram bagi akhwat yang ditanyakan di sini, baik untuk pergi menuntut ilmu atau haji dan umroh, sama saja tidak dibolehkan, iya, untuk melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Ini mencakup semua safar. Baik safar menuntut ilmu, safar untuk dagang, safar untuk umroh dan haji, sama-sama tidak dibolehkan. Wallahu alam. Hendaklah mahramnya itu atau suaminya menemaninya di dalam safarnya tersebut. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.